demi Allah tidak menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya, dan seterusnya. Kamu lihat sikap mereka. Tara fihil quwwah. Kamu lihat pada sikap mereka ada quwwah, ada kekuatan. Wal hazm, ada ketegasan. Wasyiddah, syedid. Yani mereka sangat keras, tegas terhadap para penentang sunnah. Alaman badara minhu syai'un fihi mu'aradah as-sunnah. Yani mereka badara minhu, segera muncul dari mereka sikap yang keras terhadap orang yang menentang sunnah, atau terkesan menentang sunnah, atau bahkan mengucapkan kalimat yang merendahkan sunnah. Mereka langsung marah. Mereka menegur dengan keras. Sebagian mereka memukul. Bahkan Ali bin Abi Thalib, karena dia khalifah, mengancam dengan peperangan, kami akan perangi kalian hingga kalian mau berhenti dari sikap kalian mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin, menyelisihi sunnah Nabi yang menyatakan isbiru hatta talaqawni alal hawd. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengerahkan pasukannya untuk memerangi khawarij, penentang sunnah dari jenis para khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa qad kana as-salaf at-tayyib yastaddu nakiruhum wa ghadabuhum ala man 'arada hadith Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan bahwasanya kata Ibnu Qayyim, salafus salih maksudnya, mereka sangat keras pengingkarannya dan sangat keras kemarahannya atas orang yang menentang hadis, bi ra'yin au bi qiyasin au bi istihsanin au bi qawli ahadin minan nas. Sangat keras sikapnya kepada orang-orang yang menentang sunnah dengan ra'yunya, dengan pikirannya sendiri, atau bi qiyasin, atau dengan kias-kias akal. Bukankah, berarti, kalau begini berarti begitu. Menentang sunnah dengan cara kias-kias akli. Atau menentang sunnah bistihsan. Istihsan itu anggapan baik, tapi secara pribadi. Bukankah lebih baik begini? Ini hadis sahih. Iya memang sahih, tapi bukankah sebaiknya begini? Sebaiknya menurut siapa? Menurut Rasul, ini hadisnya sahih. Tapi lebih bagus lagi kalau begini. Kamu menganggap ada yang lebih bagus dari sunnah? Ada yang lebih bagus dari ajaran Nabi? Ini membuat para salafut thayyib marah. Membuat para tabi'in marah. Membuat para tokoh-tokoh ahlus sunnah, imam-imam ahlus sunnah marah. Berani menentang sunnah dengan ra'yu, dengan kias-kias akli, dengan anggapan-anggapan baik secara pribadi, au bi qawli ahad, atau dengan ucapan seseorang. Disampaikan hadis Nabi, ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini hadis sahih, rawahu sab'ah. Dijawab dengan penentangan, tapi fulan enggak bilang begitu. Bayangkan, si fulan ini siapa bisa mengalahkan Nabi? Ini hadis sahih, ya tapi guru saya enggak bilang gitu. Ini namanya biqauli ahad, dengan ucapan seseorang. menentang hadis dengan ucapan tokohnya, menentang hadis dengan ucapan kiainya, menentang hadis dengan ucapan orang yang ditaklidinya, menentang sunnah dengan apa? Dengan ucapan madhabnya. Tapi itu kan hadis-hadis Wahabi, itu kan ayat-ayat Hambali. Emang ada ayat Hambali, ada ayat Syafi'i? Kami kan Syafi'iyah, kami pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i enggak bilang begitu, Imam Syafi'i enggak bilang begitu, tapi Rasulullah SAW bilang begitu. Bagaimana? Pilih mana? Pilih manusia atau pilih Rasul? Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka mereka akan marah, para sahabat, para tabi'in, kalau ada yang berani menentang sunnah dengan ucapan manusia. Kainan man kan, siapapun dia. Jangankan Imam Syafi'i, yang lebih dari Imam Syafi'i, yaitu Abu Bakar wa Umar, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Ibn Abbas? Arakum satahlakun, aku lihat kalian akan binasa. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku lihat kalian ini akan binasa. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar wa qala Umar. Lihat, ucapan siapapun kalau untuk menentang hadis tidak bisa. Imam manapun, bahkan Khalifatul Rashid, Khulafa'ur Rashidin, Abu Bakar wa Umar, kalau dipakai untuk menentang Nabi tidak bisa. Maka tetap ucapan Rasulullah SAW itulah yang kita pegang. Karena itulah disebut dengan Ahlus Sunnah, pemegang sunnah. Karena gak akan pernah berani mengalahkan sunnah dengan ucapan siapapun. Kembali pada ucapan Ibnu Qayyim. Maka para salafut thayyib, mereka sangat keras pengingkarannya terhadap orang-orang yang menentang hadis Nabi, menentang sunnah Nabi dengan ra'yu, dengan pendapatnya sendiri, atau dengan kias-kias akli, dengan analogi-analogi, atau dengan istihsan, dengan anggapan-anggapan baik, au qawli ahadin, atau dengan ucapan seseorang. Dibantah sunnah dengan ucapan seseorang minan nas, kainan man kan, siapapun dia. Tidak bisa mengalahkan sunnah. Wa yahjurun fa'ila dhalik, mereka bahkan menghajar pelakunya. Menghajar yakni memboikot pelakunya dengan berbagai macam bentuk pemboikotan. Ada yang mengatakan dengan bahasa la ukallimuka abada, aku enggak akan bicara lagi dengan kamu selama-lamanya. Ada yang menentangnya, pemboikotannya dengan kalimat aku enggak akan satu atap lagi dengan kamu selama-lamanya kecuali masjid, karena terpaksa harus ke masjid. Atau ada yang dengan bahasa aku tidak akan lihat mukamu lagi selama-lamanya, enggak mau bertemu. Itu semua aqwal bimakna hajar. Ucapan-ucapan itu mengandung makna pemboikotan, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, wa yahjuruna fa'ila dhalik, mereka menghajar pelaku-pelakunya. Wa yunkiruna ala man yudrab lahul amsal, dan mereka mengingkari orang-orang yang menolak sunnah dengan membuat permisalan-permisalan. Kayak apa tuh? Menolak sunnah dengan bikin permisalan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini sesungguhnya mirip dengan analogi. Katanya sufi, ayo kita khurud fisabilillah. Disuruh keliling-keliling, jalan-jalan, ngajak orang sholat. Pemuda tadi berkata, aku akan kembali ke Madinah. aku akan belajar. Dia kuliah di Madinah. Ngapain kuliah di Madinah? Belajar syariat. Belajar syariat? Belajar hukum halal haram? Iya. Kata orang tadi, urusan halal haram itu gak perlu kamu belajar jauh-jauh. Halal dan haram itu sudah ada di hatimu, di fitrahmu. Gak perlu belajar jauh-jauh. Bahkan urusan halal haram, kucing saja paham. Coba lihatlah kucing. Ini permisalan. Dia permisalkan, dia analogikan dengan kucing. Lihatlah kucing. Kalau engkau beri makan dia, maka dia makan dengan tenang. Mengapa? Karena kucing tahu ini halal, sehingga makan dengan tenang. Tapi lihatlah ketika dia makan dari makananmu yang disimpan di lemari, kamu datang, dia segera lari, kucing tadi. Mengapa dia takut? Mengapa dia lari? Karena kucing tahu yang dia ambil itu haram. Maka cukup istafti qalbak, cukup tanya hatimu. Gak perlu belajar jauh-jauh ke Madinah. Gak perlu belajar syariat halal haram. Dengan fitrah saja cukup, ini baik, ini jelek. Lihatlah. Permisalan yang dibuat, permisalan kucing tadi, filsafat kucing, mengalahkan hadis Nabi yang sangat sahih, masyhur. Yaitu, mencari ilmu faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi, mencari ilmu wajibun ala kulli muslimin wa muslimah. Dalam riwayat, muslimah juga. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Dibilang ngapain belajar-belajar halal haram. Tidak perlu. Cukup tanya hatimu. Apa dalilnya? Dalilnya kucing. Filsafat kucing. Ini namanya amsal, permisalan-permisalan. Yunkiruna ala man yudrab lahul amsal wa yusawwiquna ghairal inqiyadi lahu. Kemudian mereka mulai menganggap wajar, yusawwiqun artinya menganggap biasa, tidak perlu harus terikat dengan syariat. Enggak perlu taslim, tunduk pada syariat. Enggak perlu talaqqi, enggak perlu cari ilmu, menimba ilmu. Bisam'i wa ta'ah, enggak perlu mengikuti sam' wa ta'ah, dengar dan taat pada dalil-dalil. Wa la yaqtur bi qulubihim at-tawaqquf fi qabulih, dan tidak pernah terbetik di hati mereka untuk berhenti dan menerima dalil. Mengapa? Karena mereka membuat permisalan. Kamu itu berjalan itu biasanya punya tujuan, iya kan? Ini permisalan. Kalau kamu jawab iya, maka kalau kamu sudah sampai di tujuan, masih jalan enggak? Ya enggak. Berjalan itu sampai ke tujuan. Sudah sampai tujuan, titik, ya berhenti. Ngapain jalan lagi? Kebablasan. Kelewatan. Maka Allah menyatakan wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai yakin. Kalau sudah yakin, ya enggak perlu lagi ibadah. Ngapain tujuannya sudah sampai? Lihat. Na'udzubillah. Dengan permisalan ini, sekian banyak manusia jadi sesat. Karena tidak lagi terikat dengan syariat. Yang masih menjalani syariat itu adalah yang masih berjalan menuju yakin. Ayatnya berfirman, ayatnya berbunyi, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah pada Allah sampai datang yakin. Kalau sudah yakin, ya sudah. Tujuan tercapai. Mission complete. Selesai. Itu anggapan mereka. Sehingga kalau sudah sampai yakin, keyakinan ini mereka sebut dengan ma'rifat. Kalau sudah sampai ma'rifat, ya sudah. Tidak terkait lagi dengan sholat. Tidak terkait lagi dengan puasa. Tidak terkait lagi dengan segala macam syariat. Karena itu untuk pemula. Itu untuk pemula yang masih jalan. Apa jalan besarannya? Hah? Yamsi jalan, tapi yang biasa dipakai untuk menelusuri jalan salaka. Seperti hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salaka. Pelakunya apa? Salik, yang berjalan. Nah, mereka anggap orang-orang yang masih baru-baru ini, pemula-pemula itu salikin, masih berjalan. Sehingga ada istilah salikin, ada istilah arifin. Arifin orang yang sudah sampai ma'rifat. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada para ulama yang akhirnya terbawa dengan istilah-istilah itu, tapi yang dipaham atau yang dimaksud beda. Seperti Ibnu Qayyim memiliki kitab Madarijus Salikin, pembimbing bagi yang sedang berjalan salikin. Nanti mengarah kepada tujuan qasidin, manhajul qasidin. Nanti kalau sudah sampai di tujuan ma'rifat, taman-taman orang yang berilmu dikatakan bustanul arifin, kebun orang yang arif. Ila akhirih. Istilah-istilah tadi kalau bagi mereka, bukan Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau bagi mereka, kaum sufi tadi, menganggap mereka-mereka yang salikin adalah orang-orang yang masih harus terikat syariat. Sampai qasidin. Dan siapa yang sudah sampai di tingkat ma'rifat, maka saat itu dia terbebas dari syariat. Dengan dalil permisalan orang jalan. Orang jalan itu punya tujuan. Kalau sudah sampai tujuan, berhenti. Nah, kita kan sedang berjalan dalam ibadah-ibadah ini. Mengapa kita sholat, mengapa kita puasa, mengapa kita berhati-hati dari halal dan haram? Karena pengen mencapai tujuan, yaitu yakin. Kalau sudah yakin, sudah. Selesai. Astagfirullah. Padahal silakan buka tafsir. Satu saja. Pasti akan tahu maknanya yakin itu kematian. Kenapa disebut yakin? Karena seluruh manusia dari agama apapun tahu kalau kematian pasti akan datang. Ada agama atau ada aliran pemahaman yang menganggap kita hidup terus gak akan mati? Gak ada. Semua tahu ujung-ujungnya mati. Maka beribadalah kepada Allah hingga kalian didatangi keyakinan, didatangi sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Mau buka tafsir yang lain, sama. Ibnu Katsir, Tabari, apalagi tafsir yang lain, semua tafsir kamu buka, maknanya sama. Bahwa yakin di sana al-maut. Tetapi mereka ini sesungguhnya punya hawa dalam hatinya, ingin merdeka dari ikatan-ikatan syariat. Sehingga mereka bikin permisalan. Maka kembali pada ucapan Ibnu Qayyim, para salaf, para ulama mengingkari orang-orang yang memakai permisalan-permisalan. Orang-orang yang memakai analogi-analogi. Kemudian membolehkan seseorang tidak terikat syariat. Tidak tunduk pada syariat. Tidak talaki, tidak menerima ilmu syariat. Tidak mau sama' wa ta'ah pada syariat. Wa la yaqtur bi qulubihim at-tawaqquf fi qabulihi. Dan mereka tidak mau di hatinya ada pikiran sedikit pun bahwa ini untuk kalian terima, itu enggak paham. Mereka anggap tidak harus karena sudah sampai di tujuan, yaitu keyakinan. Sehingga barakallahu fikum, kasus-kasus yang mengerikan di pondok-pondok sesat mereka terjadi. Kasus yang mengerikan karena apa yang dikatakan tadi, tidak terikat syariat. Santrinya, santriwati digilir satu persatu oleh kiainya, pimpinannya. Alhamdulillah tidak banyak. Hanya satu dua yang seperti itu. Bahkan diantaranya sudah ditangkap polisi. Karena diantara santriwati yang dikerjai, yang dizinai adalah anak orang berpangkat. Akhirnya ditangkap, dibongkar, dibubarkan pondoknya. Kok berani orang mengaku berilmu, berani berzina? Ini kan orang yang sudah sampai tingkat hakikat, sudah sampai tingkat tertinggi, tidak terikat lagi dengan syariat. sehingga mereka terbiasa melihat beberapa orang yang jenis ini justru tokohnya orang yang paling jelek. Tidak terikat dengan sholat, tidak terikat dengan puasa, tidak terikat dengan akhlak, bahkan hidupnya di diskotik-diskotik bersama pelacur dan khamer. Na'udzubillah min dalik. Faqarin ayuhal muslim baina mawqifis salaf mimman arada sunnah wa mawqif ahli hadzal asr mimman istahza'a bis sunnah. Baru kemudian penulis bilang setelah menukil ucapan Ibnu Qayyim tadi, sekarang bandingkan wahai muslim, bagaimana sikap salaf tadi yang sudah kita baca terhadap orang-orang yang menentang sunnah, dan bagaimana sikap orang-orang di zaman ini mimman istahza'a bis sunnah, terhadap orang yang memperolok-olokkan sunnah. Bagaimana kira-kira? Beda? Sangat jauh. Baina sama'i wal ard, au baina sama'i wal bi'r. Perbedaannya sangat jauh. Seperti langit dan bumi, atau bahkan langit dan sumur. Langit, bumi, masih masuk lagi ke dalam. Sumur bor. Jauh sekali perbedaannya. Apa yang diucapkan oleh orang-orang sekarang, kalau dikatakan si fulan memperolok-olokkan sunnah, apa ucapannya? Bukan seperti salaf. Wallahi wajhi min wajhi haram. Demi Allah, aku benci dengan dia. Aku enggak akan ketemu dia lagi dan seterusnya, enggak gitu. Tetapi akan berkata, biarlah masing-masing punya pendapat, biarlah masing-masing punya caranya sendiri dalam berdakwah dan seterusnya. Wa qabla dzalika anzur qaula ulaik. Sebelum itu, kalian lihat dulu ucapan-ucapan mereka. Tsumma anzur qaula ahli al-'asr. Kamu lihat ucapan mereka para salaf kemarin yang sudah kita bahas. Kemudian lihat ucapan orang sekarang. Amma ulaika faqad ra'ait. Adapun mereka para salaf sudah kita baca, sudah kita lihat. Iya kan? Masih ingat kan bagaimana sikap-sikap para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf menghadapi orang yang menentang sunnah? Sudah kita tahu. Keras, tegas, membenci, memusuhi. Wa amma ulaik wa amma haula'i fakhud amsilatan 'ala istihza'ihim. Adapun mereka ini, orang-orang sekarang ini, ambillah beberapa contoh atas istihza mereka. Radda ba'duhum haditsan faqila lahu. Ada seseorang yang menolak hadis, maka dikatakan kepadanya, innahu fi sahihi Muslim. Diingatkan, kamu menolak sunnah ini. Innahu fi sahihi Muslim. Ini dalam sahih Muslim. Faqala, berkata orang ini setelah dibilang itu fi sahih Muslim, dha' tahta qadamik, letakkan sahih Muslim itu di bawah kakimu. Ikhwan bin na'azakumullah, lahjahnya, pakai lahjah dia ya, hituhu ala rijlaik. Siapa itu orangnya? Muhammad al-Ghazali. Bukan Ghazali yang sufi dulu, bukan. Muhammad Ghazali ikhwan muslimin yang ada di Mesir, yang menulis kitab sirah. Yang di mukaddimah kitab sirahnya, dia katakan tidak mesti hadis sahih harus diterima. Dan tidak mesti hadis dhaif harus ditolak. Karena di antara hadis-hadis yang sahih, ada yang enggak masuk akal. Harus ditolak. Dan ada saja, walaupun hadis dhaif, yang ternyata cocok dengan akal. Lihat. Kaedahnya, kaedah akal, bukan kaedah hadis. Sehingga Syekh Albani marah kepada beliau. Mengapa Syekh Albani marah kepada beliau? Karena awal pertama dia nulis buku sirah tadi, beliau minta kepada Syekh Albani, ya Syekh, tolong dikoreksi hadis-hadisnya. Syekh Albani semangat, berarti ini orang ahli sunnah. harus diperiksa mana yang sahih, mana yang dhaif. Diperiksa. Setelah selesai pemeriksaan, hadis ini sahih, hasan, dhaif dan sebagainya, dikasih muqaddimah oleh orang tadi, penulis tadi. Tidak mesti hadis sahih harus diterima, dan tidak mesti hadis dhaif harus ditolak. Ada beberapa hadis yang sahih tapi ternyata gak masuk akal, harus kita tolak. Dan ada hadis dhaif yang ternyata sesuai dengan akal. Begitu melihat muqaddimah itu, Syekh Albani berkata, wallahi, setelah aku mendengar ucapan penulis ini, aku tahu kalau pemikiran dia pemikiran Mu'tazilah, dan aku tahu dia meminta kepadaku untuk ditakhrij hanya ingin membikin laku dagangannya. Hanya ingin membikin laku dagangannya supaya bukunya laku. Ditakhrij oleh Syekh Al-Albani supaya laku. Dengan ucapan dia, kata Syekh Al-Albani masih, runtuh. Dengan ucapan dia, runtuh semua yang aku usahakan, semua yang aku bikin. Ada sini sahih, diperiksa ini dhaif. Percuma. Isil faedah. Dibuktikan sahih, ternyata ditolak. Karena gak masuk akal. Dibuktikan dhaif, ternyata tetap dipakai karena masuk akal. Terus faedahnya apa? Takhrijku. Ikhwan ibn a'azamu, di mana barangkali kalian ingin merujuk apa benar ucapan ustaz ini? Di dalam sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi, Syekh Albani pernah menukil ucapan orang ini. Qala. Setelah meminta ditakhrij, setelah ucapan itu muncul, cetakan sifat sholat Nabi yang berikutnya, ada footnote-nya di bawah. Aku menukil ucapan dia ini ketika dia minta takhrij kepadaku, yang berarti dia punya perhatian terhadap sunnah, dan itu ciri-ciri ahli sunnah. Namun, setelah aku melihat buku itu terbit dengan muqaddimah yang mengatakan tidak mesti hadis sahih harus diterima, dan tidak mesti hadis dhaif harus ditolak, maka saya tahu saat itu bahwa pemikiran orang ini i'tizal, mu'tazilah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini contoh istihza'nya. Hituhu ala rijlai. Kalau ada hadis walaupun sahih Muslim, walaupun sahih Bukhari, kalau bertentangan dengan akal, taruh bawah kakimu. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang kedua, contoh kedua. Yaqulu ahaduhum bikulli waqahah. Berkata salah seorang mereka dengan begitu lancangnya, beraninya, sombongnya, mengomentari hadis, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum, jika lalat masuk ke dalam air minum kalian, maka masukkan kedua sayapnya dulu, kemudian baru dibuang. Karena salah satu sayapnya adalah penyakit, sayap yang lain obatnya. Sehingga harus tercelup dua-duanya dulu, baru dibuang. Orang ini berkomentar, ana akhudhu biqawli at-tabib al-kafir, wala akhudhu biqawli rasul. Aku lebih memilih ucapan dokter kafir daripada hadis ini. Lihat ya, ikhwan fillah na'azakumullah. Mulutnya terlalu lancang mengejek sunnah. Katanya, setelah diperiksa, lalat oleh ahli-ahli di negeri kafir sana, di laboratorium mereka, dengan ilmiah terbukti ternyata dua sayapnya penyakit. Maka hadis ini gak bisa diterima. Karena bertentangan dengan hasil lab mereka. Sungguh aku lebih memilih ucapan dokter kafir daripada hadis ini. Hadis ini dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang sahih. Na'udzubillah min dzalik. Masih sama orangnya berdua, Ghazali dengan Qardawi. Dengan Qardawi. Kalau Qardawi bicaranya dalam buku Sunnah Baina Ahlil Hadis wa Ahlil Fiqih. Sunnah antara hadis sahih dan, saya ulangi, sunnah antara ahli hadis dan ahli fikih. Ahli hadis mengatakan sahih, ahli fikih beda melihat makna-maknanya. Kalau enggak masuk akal tolak, kata beliau. Dan buku yang paling mengerikan dari beliau diterjemahkan di Indonesia di salah satu percetakan di Bandung, diberi judul oleh penerjemahnya, Studi Kritis Terhadap Hadis. Pernah dengar kitab itu? Bahasa Indonesia sudah diterjemahkan dengan judul Studi Kritis Terhadap Hadis. Maknanya hadis-hadis pun walaupun sahih perlu dikritik. Perlu dikritik. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya mereka mencerca hadis-hadis. Apa di antaranya? Di dalam buku tadi, hadis tentang disembelihnya kematian. Hadis ini walaupun sahih sanadnya enggak bisa diterima, katanya. Karena yang namanya kematian bukan benda yang bisa dipotong. Namanya kematian bukan benda yang bisa disembelih. Titik. Enggak ada dalil. Enggak ada hujjah. Kecuali pokoknya kematian itu bukan jasad. Lah kalau Allah takdirkan menjadi jasad, masa enggak bisa? Kalau Allah kehendaki, mengapa tidak? Ini barakallahu fikum, keberanian yang tidak terpuji. Kelancangan mereka. Yang ketiga, contoh lain. Idza arada al-hadits al-aql faradduh. Kalau hadis bertentangan dengan akal, tolaklah, katanya. Kata orang tadi, kalau hadis bertentangan dengan akal, tolaklah. Wa in kana fi sahih al-Bukhari, walaupun dalam sahih Bukhari. Qala wa in kana fi sahih al-Bukhari wala karamah, walaupun riwayat Bukhari enggak ada kehormatan. Buang saja. Kalau bertentangan dengan akal. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Dan yang seperti nomor tiga, saya pribadi pernah ngalami di Cirebon sini. Di salah satu masjid terhormat padahal. Kita sampaikan riwayatnya Bukhari. Jangan takut dengan Bukhari. Jangan takut dengan Bukhari. Hadis ini sahih. Disahkan oleh para ulama. Kita jangan terpaku. Jangan taklid, jangan membebek pada Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Ditolak hadis dengan bahasa seperti itu. Kita tidak bicara masalah pribadinya Imam Bukhari, tetapi Imam Bukhari menyampaikan hadis tadi dengan sanad, dengan riwayat, dengan rawi-rawi, dan rawinya diteliti satu persatu. Oh ini orang thiqah, terpercaya, jujur, ada riwayat hidupnya, ada sejarahnya, dan satu dengan lainnya saling bertemu, mutasilis sanad, dan hadis yang sama dibenarkan oleh sekian para ahlul hadis. Apakah itu maknanya taklid? Tidak. Kecuali kalau Imam Bukhari berbicara dari pribadinya, kemudian kita pokoknya kata Bukhari kita terima, itu baru taklid. Imam Bukhari tidak mengatakan dari dirinya, tapi menyatakan haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala anba'ana fulan, qala an fulan, qala Rasulullah sallam. Maka riwayat. Ini khonib dan a'azukum min musibah, kulul musibah. Hakada yastahzi'u ha'ula'i bisunnati wa yaskharun. Lihatlah. Mereka beristihza memperolok-olokkan sunnah, wayaskharun dan mentertawakan sunnah. Fama mauqif ahli zamanina minhum. Taib, ada orang-orang kayak gini nih, sikapnya orang yang mengaku ahlu sunnah kayak apa harusnya? Hah? Bagaimana sikap ahlu sunnah yang mengatakan kami pengikut salaf, kami pengikut salaf? Bagaimana harusnya? Ya harusnya mengikuti salaf. Mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang sudah kita baca di bab-bab sebelumnya. Yaitu menentangnya. Membantahnya. Mengkritiknya. Memboikotnya. Marah kepadanya. Iya kan? Itu sikap-sikap salaf. Tetapi ternyata mauqifu ahli zamanina ternyata sikap-sikap orang di zaman kita dari mereka tidak seperti itu. Bukan diboikot, bukan dihajar, bukan ditegur dengan keras, bukan memutuskan hubungan dengan mereka, enggak. Malah sebaliknya, dimuliakan. Dimuliakan. Al-Mustahzi. Ini yang perolok-oloknya. Sepanjang zaman ada saja. Baik, Ahlu Sunnah. Para pengikut salaf, bagaimana sikapnya terhadap ini? Ya harusnya seperti salaf. Ternyata ada ahli sunnah palsu yang kelihatannya kayak ahli sunnah, padahal samar-samar, pura-pura. Kami ahli sunnah, kami salafi, kami ahli sunnah, kami salafi. Ternyata sikapnya kepada mereka berbeda, malah dimuliakan. Afna hayatahu fi da'wah. Siapa? Tadi siapa kita contohkan? Qaradawi. Siapa yang pura-pura tadi? Salah satunya, banyak modelnya. Qul ibn a'azakumullah. Tokoh hizbi di Mesir mengatakan bahwa Qaradawi adalah pejuang. Kalian tidak kenal orang ini menghabiskan umurnya di dalam dakwah ilallah. Afna hayatahu fi dakwah. Abdul Rahman Abdul Khalid. Abdul Rahman Abdul Khalid, tokoh Ihya Uturas di Kuwait, memuji Qaradawi. Perlu data lebih akurat, berbicaranya di Indonesia. Dan ketika itu kita datang mendengarkan sendiri dengan telinga ini, dia memuji-muji Qaradawi, padahal mengolok-olok sunnah kama ta'rifun, sebagaimana kalian tahu. Lihat kenyataan ini, berarti kita harus mengumumkan pada manusia, wahai manusia, hati-hati, ada dua model manusia yang katanya mengikuti salaf. Ada yang benar-benar mengikuti salaf, ada yang hanya berpura-pura. Karena mereka juga bicara salaf. Salafiyin dan sururiyin, turathiyin. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.